Siki Yohanes paos 4. Duh para sewitran tiange, sampunang je semeton percaya ring sekancan anakisane maosang, mungwing ipun kelinganin antuk ida sang roh, nanging pintonin je ipun, mangdane semeton prosida uning, punapike roh sane melinggo sejeroning ipun punika, kawit nyane saking ida sang yang widiwase. Santukan sampun akeh, wenten nabi palsu ngelolano milahan. Sapuniki caran ipun semeton meresida yang uning, punapike punika roh ida sang yang widiwase, punapi nenten, inggih punika, anake sane maosang, mungwing ida sang yang Yesus Kristus, rauh merago manusia, anake punika kelinganin antuk roh, sane kawitnya saking ida sang yang widiwase. Nanging anake sane tan ngangkenin, inik ida yang Yesus kadiasa punika, anake punika nenten kelinganin antuk roh, sane kawitnya saking ida sang yang widiwase, ipun kelinganin antuk roh sane kawitnya saking satrun ida sang Kristus. Semeton sampun pada mirengang, mungwing satrun idane punika pacang rauh, dur sane mangkin ipun sampun wenten ring jagate. Nanging, doh para pianak tiange, semeton sampun dados druen ida sang yang widiwase, semaleho sampun ngaonang nabi-nabi palsune, santukan ida sang roh, sane melinggo sejeroning semeton, langkungan kawisesan idane, ring kawisesan roh anake sane dados druen jagate. Anake punika maosang painikan jagate, tur jagate miragyang baos ipune, santukan ipun dados druen jagate. Nanging irago dados druen ida sang yang widiwase. Sapo sirojo uning ring ida sang yang widiwase, anake punika miragyang baos iragane, nanging anake sanetan dados druen ida sang yang widiwase, ipun tan miragyang baos iragane. Melantaran puniki, sido antuk irago uning, inik binanipun roh sane sujati, miwah roh sane tan sujati. Duh para sewitran tiange, ngiring irago saling tresnain, ring pantaran iragane, santukan kapi tresnane punika saking ida sang yang widiwase kawit ipun. Anake sane medue kapi tresnan, ipun dados putran ida sang yang widiwase, semaleha ipun uning ring ida sang yang widiwase. Sapa sirojo sane tan medue kapi tresnan, ipun tan uning ring ida sang yang widiwase, santukan ida sang yang widiwase merago tresno asih. Ida sang yang widiwase sampun nyinahang tresno asih idane ring irago, kadiasa puniki. Ida sampun ngutus putran idane sane tunggal ke jagate. Mangdane irago prosido muponin urip melantaran ida. Tresno asihe punike kadiasa puniki. Nenten jo irago sane sampun redo bakti ring ida sang yang widiwase. Nanging ida sane sampun tresno asih ring irago, tur ida sampun ngutus putran idane, mangdane melantaran ida doso-dosan iragane kampurayang. Duh para sewitran tiange, yening kadiasa punika agengipun tresno asih ida sang yang widiwase ring irago, irago patut saling tresnain ring pantaran iragane. Tan wenten anak sanenanin ngantenang ide sang yang widiwase, yening irago saling tresnain reng pantaran iragane, ide sang yang widiwase jago melingo sejeroning irago, tur tresno asih idane, sida sampurno sejeroning irago. Irago nyidayang tatas uning, mungweng irago urip sejeroning ide sang yang widiwase, semaliha ide melingo sejeroning irago, santukan ide sampun maicayang roh idane ring irago. Semaliha irago sampun ngantenang, tur nuturang ring anakilianan, mungweng ide sang aji sampun ngutus putran idane, dados sang juru rahayun jagate. Sapo si rojo sane ngangkenin, mungweng ide yang Yesus punika putran ide sang yang widiwase, ide sang yang widiwase jago molingo sejeroning anake punika, tur anake punika urip sejeroning ide. Semaliha irago sampun pada uning, tur percaya inik tresno asih idane ring irago. Ide sang yang widiwase merago tresno asih, sapo sirojo sane urip sejeroning tresno asih, anake punika urip sejeroning ide sang yang widiwase, tur ide sang yang widiwase melinggo sejeroning ipun. Tresno asih idane punika, prosido sampurno sejeroning irago, totujon ipun, mangdane irago prosido mulih kewanenan, ring rahino pengadilane, irago pacang dados purun, santukan urip iragane ring jagate puniki, patah sekali urip ide sang Kristus. Tan wenten jejah sejeroning tresno asihe punika, tresno asihe sane sampurno ngicalang jejah. Punika awinanipun tresno asihe punika, tanjo dados sampurno sejeroning anake sane jejah, santukan jejah hepunika medaging posisip. Irago medue kapitresnan, santukan ide sang yang widiwase, rienan tresno asih ring irago. Yening wenten anak sane maosang, mungwing ipun drede bakti ring ide sang yang widiwase, nanging ipun geting ring nyaman nyane, anake punika mobab. Santukan tan prosido antuk ipun dredo bakti ring ide sang yang widiwase, sanetan kantenang ipun, yening ipun tan tresno asih ring nyaman ipune, sane kantenang ipun. Pituduhe sane kepaicayang, antuk ide sang Kristus ring irago asapuniki, sapo sirojo dredo bakti ring ide sang yang widiwase, ipun patut taler tresno asih ring nyaman ipune.